seorang berdiri di dalam salat, boleh bagi dia untuk berdiri dalam keadaan tidak memakai sandal. Ya, boleh berdiri di dalam salat tidak menggunakan sandal. Kama yajuzu lahu an yusalliya muntailan, sebagaimana juga dia diperbolehkan untuk mengenakan sandal tatkala salat. Berarti tatkala seseorang salat diberikan dua opsi, diberikan dua pilihan, boleh mengenakan sandal, boleh tidak mengenakan sandal. Terkait dengan hal ini, ikhwan fillah barakallahu fikum, di sana ada beberapa permasalahan yang mesti kita bahas tatkala kita membicarakan seputar hukum memakai sandal di dalam sholat. Para ulama rahimahullahu taala dari berbagai madhab, mereka bersepakat akan diperbolehkannya menggunakan sandal di dalam sholat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ahli fikih pun, entah dari madhab Syafi'i atau madhab Hambali, madhab Maliki dan madhab Hanaf. Tidak ada perselisihan di antara mereka terkait dengan kebolehan menggunakan sandal, memakai sandal dan kala sholat, sebagaimana hal itu diutarakan oleh Imam Ibnu Rajab, dan beliau adalah salah satu ulama Hambali yang tersohor. Terkait dengan diperbolehkan atau tidak, tidak ada perselisihan, jelas diperbolehkan. Sekarang yang akan kita bahas, apakah memakai sandal ini hukumnya sunnah atau bagaimana? Ya, hukumnya sunnah atau tidak sunnah? Nah, kebanyakan para ahli fikih, kebanyakan fuqaha dari berbagai madhab, mereka berpendapat bahwasanya memakai sandal di dalam sholat itu adalah perkara yang disunnahkan, perkara yang dianjurkan, tentunya nanti apabila syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disunnahkan memakai sandal di sana terpenuhi. Secara sekarang adalah hukum secara umumnya terlebih dahulu. Memakai sandal dalam sholat hukumnya adalah sunnah, dianjurkan berdasarkan beberapa hadis-hadis di bawah ini. Hadis yang pertama yang menunjukkan akan disunnahkannya memakai sandal di dalam sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam nomor hadis ke-386, dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam hadis nomor 555 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah ditanya, akanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'lai, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat menggunakan kedua sendal beliau? Maka Anas bin Malik pun mengatakan, na'am, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan sendal di dalam sholatnya. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 652 dari sahabat yang mulia Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan sabda beliau, khaliful yahud, khalifu al-yahud, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la fi babihim. Selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi, jangan samakan diri-diri kalian dengan orang Yahudi. Dengan cara apa? Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, karena orang-orang Yahudi, kata Rasulullah SAW, mereka tidak sholat menggunakan sandal-sandal mereka. Wala hifabihim, dan mereka tidak sholat menggunakan khuf mereka. Khuf itu adalah terbuat dari kulit yang dipakaikan di kaki, ya, menutupi mata kaki. Itu khuf. Biasa mungkin kalau bisa dikiaskan di zaman kita sekarang adalah kaos kaki. Ya, hanya saja kaos kaki ini terbuat dari kain, ya, dari bahan-bahan yang ma'ruf yang sudah kita ketahui bersama. Namun khuf ini terbuat dari kulit. Nah, itu biasa dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta keumuman orang Arab di zaman itu. Namanya khuf. Nah, kembali kepada hadis, Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang sahih ini, selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi. Berarti Rasulullah SAW melarang kita untuk menyerupai orang-orang Yahudi. Termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi adalah mereka tidak sholat menggunakan sendal-sendal mereka. Rasulullah SAW berarti membimbingkan kita untuk sholat menggunakan sendal-sendal kita. Dan itulah bimbingan atau perbuatan yang banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sholat-sholat beliau. Beliau menggunakan sandal di dalam sholatnya. Menjadi sebuah pertanyaan, di zaman Rasul kan tempat ibadahnya yaitu masjidnya terbuat ya, lantainya adalah lantai tanah. Makanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya di kala itu memakai sandal. Jawabannya adalah apabila memang itu yang menjadi alasan kenapa Rasulullah SAW sholat menggunakan sandal, orang-orang Yahudi pun dahulu tempat ibadahnya sama. Tempat ibadahnya orang-orang Yahudi zaman dahulu di masa Rasulullah SAW juga terbuat apa? Lantainya juga lantai tanah. Tapi mereka tidak sholat menggunakan, tidak ibadah menggunakan sandal. Maka Rasulullah SAW membimbingkan kita untuk menyelisih mereka dengan sholat menggunakan sandal-sandal kita. Nah, jadi itulah pendapat yang benar, bahwasanya sholat menggunakan sandal adalah perkara yang dianjurkan, perkara yang disunahkan berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Kemudian ikhwan fiddin barakallahu fikum, kata para ulama, perkara ini memakai sandal di dalam sholat menjadi perkara yang amat terasing di sebagian kaum muslimin. Kaum muslimin sebagian mereka tatkala melihat ada seseorang yang sholat terkhusus di masjid-masjid mereka menggunakan sandal-sandal mereka, mereka begitu asing dengan pemandangan yang seperti ini. Oleh karenanya para ulama menyebutkan apabila menggunakan sandal ini adalah perkara yang termasuk ajaran Nabi SAW, maka prakteknya juga harus disesuaikan dengan ajaran Nabi SAW. Sunnah tidak bisa dilakukan kecuali apabila mencocoki sunnah yang lain. Ya, sehingga kita tidak mengambil sunnah yang satu dan kita meninggalkan sunnah yang lainnya. Kita mengambil ajaran Rasulullah SAW yang satu dan mengabaikan serta tidak memperhatikan ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang lainnya yang ada keterkaitan dengan ajaran Nabi yang pertama tadi. Nah, oleh karenanya barakallahu fikum, para ulama di sana meletakkan beberapa syarat yang harus terpenuhi apabila seseorang hendak melakukan sholat menggunakan sandalnya. Kurang lebihnya di sana ada dua syarat yang diutarakan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Basmul Hafidzahullah Ta'ala. Kata beliau, lissolati finna'alaini syartan, tatkala melakukan sholat menggunakan sandal ada dua syarat yang harus terpenuhi. Asyartul awal, syarat yang pertama, alla yakuna finna'alaini khobat, bimakna alla yakuna finna'alaini najasa. Sendal yang dipakai harus bersih dari khobat, kotoran. Maksudnya harus bersih dari najis. Tidak ada najis yang tertempel dalam atau pada sendal tadi. Apabila seseorang menyengaja sholat menggunakan sendal yang ada najisnya dalam keadaan dia tahu, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana dia menggunakan pakaian yang ada najis dan dia tahu najisnya, najis yang menempel di bajunya tadi sebelum dia sholat, sholatnya batin. Sehingga syarat yang pertama, sandalnya harus bersih dari najis. Nah, kata Rasulullah SAW, idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fi na'alaihi, fa in wajada fihi ma khabathan falyamsahhuma wal yusalli fihi ma. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang kalian datang ke masjid apabila salah seorang kalian datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, hendaklah dia periksa terlebih dahulu kedua sendalnya. Nah ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memeriksa dulu sendal yang akan kita pakai di dalam masjid untuk menggunakan sholat. Diperiksa. Fa'in wajada fihi makhabatan. Apabila kita mendapati najis di sandal-sandal kita, fal yamsahuma, hendaklah najis tersebut dibersihkan terlebih dahulu. Wal yusalli bihima, kemudian baru digunakan untuk sholat. Itu bimbingan sunnah dari Nabi alaihi salatu wasalam, hendaklah sandal yang akan kita gunakan bersih dari najis. Kemudian yang kedua syarat yang kedua kata para ulama, alla tu'addi sholatu min na'laini ila dharar. Tatkala kita menggunakan sandal tatkala sholat, hendaklah itu bukan menjadi fenomena yang dapat membawa mara bahaya kepada kita. Hendaklah perbuatan kita tadi, tatkala kita mengamalkan sunnah memakai sendal tadi, tidak membawa fitnah, tidak membawa mara bahaya untuk diri kita dan agama yang kita bawa. Sehingga dalam perkara ini kita harus hikmah. Seandainya kita tahu memakai sandal di dalam sholat adalah sunnah, namun praktekkan juga dengan praktek yang sunnah, dengan praktek yang hikmah. Jangan sampai tatkala kita memakai sandal, kita ingin memakai sandal dalam sholat, kita menggunakannya di masjid yang di sana kaum muslimin banyak yang belum paham tentang syariat ini. Ya. Sehingga tatkala kita memakai sendal membawa kaum muslimin, mereka mencela kita. Sehingga dengan mencela kita tadi, mereka mencela sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perkara sekedar sunnah, bukan wajib. Jangan sampai kita salat menggunakan sendal yang tidak terlalu bersih, walaupun tidak ada najisnya, tapi tidak terlalu bersih. Ya. Apalagi sholatnya di masjid yang di sana menggunakan karpet-karpet yang mahal. Terlebih kaum muslimin kebanyakan di sana belum paham tentang sunnah ini. Khawatir mereka buruk sangka kepada kita, kan buruk sangka menyebabkan dosa. Berarti dengan kita melakukan sunnah ini bisa jadi kita membuat dosa orang lain. Dengan sebetulnya mereka belum, apalagi mereka membicarakan kita di belakang. Kalau yang dibicarakan kita mungkin, tapi kalau yang dicela adalah sunnah, karena tidak paham tentang hukum memakai sandal adalah sunnah, mereka cela memakai sandal dalam sholat, sehingga hasilnya mereka mencela sunnah. Nah, itu mempraktekkan sunnah harus sesuai dengan sunnah yang lain. Nah, itu syarat yang kedua. Tatkala kita memakai sandal dalam sholat, tidak menimbulkan mara bahaya, tidak menimbulkan dharar. Ikhwan fil din, barakallahu fikum, itu dua syarat yang harus terpenuhi. Sehingga apabila contohnya di masjid ini, jamaahnya alhamdulillah sudah paham tentang hukum sholat memakai sendal, sehingga mereka tidak mengingkari apabila ada salah satu jamaah yang memakai sendalnya tentunya dengan memperhatikan syarat yang pertama tadi, karena syarat yang kedua sudah terpenuhi. Jamaah sudah paham, ya kan? Jamaah sudah paham bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata seperti ini, mensyariatkan tentang hukum sunnahnya memakai sendal dalam sholat. Syarat yang pertama dipenuhi tadi, tidak menyebabkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Maka boleh, silakan sekali-kali. Nah, praktekkan sunnah dari Rasul alaihi assalatu wassalam. Kemudian terkait dengan hal ini juga ada permasalahan yang dibahas oleh para ulama, yaitu apabila seseorang telah mempraktekkan sunnah ini, memakai sendal di dalam sholatnya dalam keadaan dia tidak tahu ada najis. Dalam keadaan dia tidak tahu ada najis yang menempel di sandalnya tadi, di pertengahan sholatnya, ya, di pertengahan sholatnya ternyata dia mendapati najis pada sendalnya tadi. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan? Pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan? Jawabannya ikhwan fillah barakallahu fikum, sama sebagaimana seseorang memakai pakaian yang ada najis dan dia tahunya tatkala sholat sedang berlangsung. Jawabannya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin falamma kana fi ba'di salatihi khala'an 'alaihi fa wada'ahu 'an yasari falamma ra'a an-nasa dhalika khala'u 'alaihi falamma qada salatahu qala ma balakum alqaitu 'alaihi. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami di suatu hari dan di salah satu sholatnya beliau ternyata melepas kedua sendalnya. Tatkala praktek sholatnya dilaksanakan, Rasulullah SAW ternyata malah melepas kedua sendalnya di tengah, di pertengahan sholat. Dan tatkala para sahabat melihat apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW, para sahabat ikut-ikutan melepas sendal mereka. Makanya dalam hal ini para sahabat pun ikut mempraktikkan sunnah ini, dan tatkala Rasulullah SAW melepas sendal beliau, para sahabat ikut-ikutan melepas sendal mereka. Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Ma balakum alqaitum ni'alakum? Kenapa kalian melepas sendal-sendal kalian? Ma balakum alqaitum ni'alakum? Kenapa kalian melepas sendal-sendal kalian?" Maka para sahabat pun mengatakan, ra'aina ka alqaitana 'alaika fa alqaina ni 'alana. Kata para sahabat, kami melihat engkau melepas sendal engkau, maka kami pun ikut-ikutan melepas sendal kami. Ini begitu semangatnya para sahabat di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW seperti ini ikut. Ya, walaupun di sana ada sebab yang lain, sebenarnya tidak mengharuskan para sahabat ikut-ikutan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna Jibril atani wa akhbarani anna biha qadaron. Di dalam sholat tadi Jibril ternyata mendatangi saya dan mengkhabarkan kepada saya di sendal saya ada najis, makanya saya lepaskan dan beliau tidak membatalkan sholat beliau. Berarti jawabannya tatkala kita memakai sendal atau memakai pakaian yang ada najisnya dan kita tahu kenajisan yang ada, benda najis yang menempel di sendal atau pakaian kita, tatkala kita melaksanakan sholat, maka jawabannya adalah sendalnya dilepas dan tidak membatalkan sholat, tidak perlu mengulangi sholatnya. Begitu pula dengan pakaian, apabila pakaian tersebut bisa dilepas, ya mungkin hanya jaket, ya jaket contohnya ada najisnya, taunya pas kita di pertengahan sholat, maka tidak perlu membatalkan, tinggal jaketnya dilepas selama memungkinkan kita melepaskan pakaian tadi di pertengahan sholat kita. Apabila tidak memungkinkan, contohnya najisnya mungkin di kaos yang di dalam pakaian sholat, tidak memungkinkan bagi kita untuk melepasnya kecuali dengan membatalkan, maka dibatalkan. Namun apabila memungkinkan untuk dilepas tanpa membatalkan, maka itulah yang dilakukan. Nah, ikhwan fillah barakallahu fikum, itu hukum dari sholat menggunakan sendal beserta dua syaratnya dan permasalahan yang dibahas oleh para ulama terkait dengan hal ini. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah beliau melanjutkan, wal afdal an yusalli taratan hakadha wa taratan hakadha. Dan yang lebih afdal, ini yang lebih afdal, seseorang yang sholat terkadang seperti ini, terkadang seperti itu. Maknanya terkadang memakai sandal, terkadang tidak memakai sandal. Hasbama tayassara lahu, sesuai dengan apa yang mudah baginya. Fala yatakallam labsahuma lis-salati wala khul'ahuma. Seorang tidak diperkenankan untuk memberat-beratkan diri di dalam memakai sandal atau melepas kedua sendalnya. Tidak diperkenankan untuk memberat-beratkan diri. apabila memang masih berat menggunakan sendal di masjid yang kita biasa sholat padanya, jangan dipaksakan. Apalagi dikhawatirkan di sana nanti akan timbul fitnah, akan menyebabkan keributan di tengah-tengah jamaahnya. Oh, ini imamnya maju pakai sandal, ribut, heboh. Ini masjid sudah bisa bersih-bersih, imamnya masuk pakai sandal, atau ada jamaah pulang pakai sandal, mungkin heboh. Tidak usah memberat-beratkan diri dalam hal ini. Wala khul amma, dan begitu pula tidak usah memberat-beratkan diri untuk melepas kedua sendalnya. Apabila seorang sholat di sebuah masjid yang contohnya tidak beratap, kemudian di lantainya panas, maka tidak usah memberat-beratkan diri untuk melepas sendalnya. Memakai sendal adalah perkara yang sunnah dilakukan. Balikkan hafian sholat hafian. Apabila bahkan apabila seorang dalam keadaan tidak pakai sendal maka dia sholat seperti itu. Wa in kana muta'ilan shalla muta'ilan, dan apabila seorang sholat dalam keadaan pakai sendal maka dia sholat menggunakan sendal. Illa li amrin 'alim, kecuali ada perkara yang menghalangi sendal. Nah, sehingga yang lebih afdal barakallahu fikum, terkadang seperti ini, terkadang seperti itu. Terkadang pakai sendal, terkadang tidak pakai sendal. Dan tatkala kita pakai sendal juga diperhatikan dua syarat yang sudah disebutkan tadi. Kemudian permasalahan selanjutnya, wa idza naza'ahuma fala yad'uhuma an yaminihi wa inma an yasarihi idza lam yakun an yasari ahadun yusalli wa ila wada'aha baina rijlaihi bidzalika sahal amru 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seseorang tidak menghendaki untuk menggunakan kedua sandalnya di dalam sholat, hendaklah dia tidak meletakkan kedua sandalnya di sebelah kanan. Ini kebiasaan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Para sahabat masuk masjid yang tidak menggunakan sandal, sandal mereka tidak ditinggal di luar masjid, sebagaimana kebiasaan di negara kita. Mungkin kalau di negara kita, alhamdulillah, sandal diletakkan di luar masjid itu aman-aman saja. Namun di sebagian daerah ternyata sangat-sangat rawan. Sendal diletakkan di luar itu khawatir kecurian. Sehingga di sebagian negara seperti di Yaman, rata-rata di setiap masjid di samping tiangnya itu ada kotak panjang. Nah, di situ para jamaahnya sholat, berangkat ke masjid, kemudian lepas sandalnya, dibawa masuk ke masjid dan diletakkan di dalam kotak panjang. Kalau negara kita alhamdulillah. Nah, seandainya kita mengalami kondisi yang seperti itu, mengharuskan kita untuk membawa sendal kita masuk ke masjid, maka tatkala kita sholat, sendalnya jangan diletakkan di sebelah kanan. Jangan kita letakkan di sebelah kanan. Wa innama an yasarihi, akan tapi letakkanlah sendal tersebut di sebelah kiri, dengan catatan apabila di sebelah kirinya tidak ada orang yang sholat. Apabila di kanan tidak diperbolehkan dan di sebelah kiri ada orang yang sedang melaksanakan sholat, maka sendalnya kita letakkan di antara dua kaki kita, tidak di depan, tapi diletakkan di antara dua kaki kita. Bidzalika sahal amru 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah apa yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Hal ini persis sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shala ahadukum fala yadh'u 'alaihi an yaminihi wa an yasarihi fatakuna an yamini ghairihi illa an yakuna an yasari ahadu wa yadh'uhuma baina rijlaihi." Rasulullah SAW menegaskan apabila salah seorang kalian sholat tidak menggunakan sendal, maka jangan letakkan sendalnya di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, sehingga mengkhawatirkan di sampingnya ada orang yang sholat. Apabila tidak ada orang yang sholat di sebelah kirinya, maka silakan, dan apabila ada, hendaklah dia meletakkan sendalnya di antara dua kakinya. Nah, itu terkait dengan permasalahan sholat menggunakan sandal. Berarti ringkas ikhwan, hukum dari sholat menggunakan sandal adalah sunnah, dan dua syaratnya harus terpenuhi. Dua syaratnya harus terpenuhi. Kemudian kita masuk dalam pembahasan yang baru. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, as-salatu 'alal mimbar. Salat di atas mimbar. Ya. Salat di atas mimbar. Kata Syekh, wa tajuzu salatul imam 'ala makanin murtafi'in kal mimbar. Diperbolehkan seorang imam untuk sholat di tempat yang tinggi seperti mimbar. Sholat di tempat yang tinggi contohnya adalah mimbar. Lita'limin nas, dengan tujuan mengajari manusia tentang tata cara sholat. Dengan tujuan mengajari manusia tentang tata cara sholat. Yaqumu 'alaihi, seorang imam tatkala melakukan sholat di atas mimbar, dia berdiri di atas mimbarnya. Fayukabbir wa yaqra wa yarka wa mu'alaih. Dia bertakbir di atas mimbar, membaca bacaan sholat di atas mimbar, dan rukuk juga di atas mimbar. Tsumma yanzilul fahdhar. Kemudian imam tadi turun dalam keadaan mundur. Setelah rukuk, dia bangkit dari rukuknya, dia mundur. Ya. Hatta yatamakkan minas sujudi 'alal ardi, sampai dia mendapatkan posisi yang dia bisa sujud di atas bumi. Jadi dia bisa sujud di atas lantai. Tsumma ya'udu ilaihi. Setelah melaksanakan sujud, dia kembali ke mimbarnya. Fayasna' fi raka'atil ukhra kama sana'a fil ula. Kemudian dia melakukan di rakaat selanjutnya sebagaimana ia lakukan di rakaat yang pertama. Dalam penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang sudah kita baca bersama, di situ ada sebuah keterangan akan diperbolehkannya seorang imam sholat di tempat yang lebih tinggi dibanding makmumnya dengan sebuah kebutuhan. Termasuk sebuah kebutuhan adalah mengajari para jamaah tentang sholat yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri sholat di atas mimbar, beliau melakukannya tatkala mimbar beliau baru jadi. Rasulullah SAW baru punya mimbar, dikala itu pula Rasulullah SAW sholat di atas mimbar tersebut. Rasulullah SAW sholat di atas mimbar, dan mimbar beliau ciri-cirinya, sifatnya adalah memiliki tiga derajat, maksudnya adalah tiga tingkat mimbarnya Rasulullah SAW, dan itu yang disunahkan adalah tiga tingkat. Tingkat pertama, dua, dan tiga. Tatkala beliau berkhutbah, beliau berdiri di tingkat yang kedua. Tujuan mimbar kenapa lebih ditinggikan daripada makmumnya dengan tiga tingkat seperti ini? Karena kata para ulama, tatkala berkhutbah Rasulullah SAW naik mimbar supaya lebih tinggi dari makmumnya dan lebih bersemangat untuk menyampaikan nasihat yang ingin beliau sampaikan kepada jemaahnya. Begitu pula mimbar dibuat lebih tinggi dari makmumnya, tatkala imam ingin mencontohkan sholat, maka para makmumnya dapat melihat dengan jelas. Baik mulai dari posisi kaki ke atas bisa dilihat oleh makmumnya seperti itu. Ikhwanul Muslimin, barakallahu fikum. Intinya mimbarnya Rasulullah SAW itu sederhana, hanya dibuat dengan tiga tingkat tanpa hiasan-hiasan yang ada. Dan beliau Sallallahu SAW pernah sholat di atas mimbar untuk memberikan pengajaran kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dan tata cara yang beliau lakukan tatkala beliau melakukan sholat di atas mimbar, beliau bertakbir di atas mimbarnya. kemudian membaca bacaan di sana Al-Fatihah, begitu pula surat-surat yang lain, surat-surat pendek. Kemudian beliau rukuk di atas mimbarnya, bangkit dari rukuk, beliau turun mundur mencari posisi yang memungkinkan beliau untuk sujud di atas lantai. Ya, berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berjalan. Dan para ulama menyebutkan sebuah faedah dari kejadian ini, bahwasanya gerakan di dalam sholat yang bukan termasuk gerakan sholat apabila itu dilakukan untuk kebutuhan dan maslahat sholat, maka itu tidak membatalkan. Ya, itu tidak membatalkan. Seperti seorang yang sholat seperti tadi, imam di atas mimbar, kemudian dia tidak memungkinkan untuk sujud di atas mimbar, dan sujud tetap masuk ke rukun sholat, dia harus sujud, maka dia pun mencari tempat yang bisa untuk sujud di atas. Contoh yang lain, tatkala seorang sholat berbaris menjadi makmum, ya, salah satu jamaah yang ada di tengah-tengah barisan tadi batal sholatnya, batal sholatnya, dan di barisan kedua ada yang lurus dengan orang yang batal tadi ada, maka yang di belakang tadi disyariatkan untuk maju merapatkan shof yang kosong karena jamaah tadi batal. Karena rapatnya shof ini termasuk kesempurnaan sholat. Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang sholat, para makmumin, untuk mereka merapatkan shof-shof mereka dan meluruskan shof-shof mereka, sehingga apabila ada jamaah yang batal, tentu di sana ada banyak dan memungkinkan bagi yang belakang untuk maju menutup celah tadi. Demi apa? Demi maslahat dan kebutuhan sholat. Gerakan yang bukan dari sholat apabila dilakukan di dalam sholat karena kebutuhan sholat itu sendiri, maka tidak membatalkan. Maka tidak membatalkan. Apabila di belakangnya tidak ada jamaah yang lain, maka yang di sampingnya bergeser. Yang di sampingnya bergeser, walaupun berjalan. Ya tentunya bergesernya kan tidak terlalu banyak kalau jamaah satu jamaah yang batal. Bergeser. Demi kesempurnaan sholat. Diperbolehkan, tidak membatalkan sholat. Nah, begitu pula tatkala seorang imam batal, seorang imam batal dari sholatnya, maka imamnya tadi mengisyaratkan kepada salah satu jamaah yang ada di dekatnya untuk maju, dan tatkala jamaah tadi maju berjalan ke posisi imam, ya, ke tempat imam, dan berjalan bukan termasuk gerakan sholat, dilakukan di dalam sholat demi kesempurnaan sholat, itu tidak membatalkan. Berbeda halnya apabila gerakan yang bukan gerakan sholat dilakukan di pertengahan sholat bukan karena kebutuhan sholat, ini membatalkan. Tapi apabila ada hajat, apabila ada keperluan, maka itu tidak membatalkan. Nah, kembali Rasulullah SAW setelah beliau bangkit dari rukuk, beliau mundur mencari tempat yang beliau bisa sujud padanya. Setelah selesai sujud dua kali, sujud, mundur, kemudian sujud, bangkit, tatkala beliau bangkit berdiri, beliau kembali mengarah ke mimbarnya, sholat kembali rakaat kedua persis dengan apa yang beliau lakukan di rakaat yang pertama. Ikhwan fillah barakallahu fikum, terkait dengan kaifiyah tata cara sholat di atas mimbar bagi seorang imam yang ingin mengajari jamaahnya dengan tata cara sholat yang diturunkan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Nah, bisa yang berapa? Sudah masuk ya? Mungkin ini berarti pada malam hari ini kita membahas sebuah pembahasan yaitu sholat menggunakan sandal dan sholat di atas mimbar. Insyaallah di pertemuan terkait dengan bahasan sholat selanjutnya kita akan membahas tentang hukum sutroh. Hukum sutroh di dalam sholat, sutroh adalah pembatas yang diletakkan oleh seorang yang sholat di depannya untuk menghalangi orang yang lewat di depannya dan menghalangi beberapa jenis yang dapat membatalkan sholat apabila dia melewati kita. Nah, terkait bahasa sutra insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala wa a'lam. Bagi seorang imam sepuh bersegera untuk mengikuti imamnya, ya, bersegera untuk mengikuti imamnya. Walaupun imam dalam keadaan sujud, tidak usah menunggu lama-lama, maka sujudlah. Walaupun itu tidak tergolong sebagai rakaat yang sempurna, kita masih diperintahkan untuk menambah dengan rakaat yang lain. Namun itu menjadi ibadah tambahan. Itu menjadi ibadah tambahan sehingga jangan menunggu imamnya berdiri, langsung saja ikut. Imam sujud kita sujud, imamnya tasyahud langsung kita tasyahud. Dan menjadi sebuah catatan para bapak ibu, tatkala kita mengikuti imam yang masbuk, kita masbuk mengikuti imam, ya kita masbuk mengikuti imam. Maka contohnya, tatkala imam dalam keadaan ruku, tatkala kita melakukan takbiratul ihram harus ada jeda. Harus ada jeda antara takbiratul ihram kita dengan rukuk kita. Jangan sampai imamnya rukuk kemudian kita langsung takbir, setelah takbir enggak ada jeda langsung rukuk. Lah. Ya. Itu nanti menjadi takbiratul intiqal, bukan takbiratul ihram. Itu nanti menjadi takbir perpindahan. Dan takbir perpindahan itu sunnah, sedangkan takbiratul ihram itu adalah perkara yang wajib. Sehingga harus ada jeda. Allahu Akbar tanpa bersedekap, walaupun kata sebagian para ulama bersedekap juga diperbolehkan tanpa bersedekap. Kemudian ada jeda. Yang penting ada jeda, kemudian baru rukuk. Dan rukuk silakan pakai takbiratul intiqal lagi atau tidak menggunakan takbir, silakan. Nah, begitu pula dalam keadaan sujud, imamnya dalam keadaan sujud. Jangan sampai tatkala kita masuk ke sholat tadi, tatkala kita takbir, langsung setelah takbir langsung ke sujud. Harus ada jeda. Allahu Akbar baru sujud. Seperti itu. Allahu Akbar baru tasyahud. Seperti itu. Nah. Apakah masih dapat rakaat masjid ini ketika takbir Allahu Akbar imamnya berdiri dan rukuk? Apabila imam dalam keadaan berdiri rukuk dan kita baru masuk sholat, maka itu tidak terhitung. Imam masih rukuk, Allahu Akbar. Kita belum sempat rukuk bersama imam, itu bukan satu rakaat. Imam ini lagi rukuk kan? Lagi rukuk. Kita sudah ikut rukuk tadi. Sudah Allahu Akbar, imam berdiri. Saya enggak ikut. Kayak kita tidak dapat. Kita tidak dapat satu rakaat. Nah, dapat satu rakaat batas minimal adalah bisa rukuk bersama imam membaca satu kali doa rukuk. Ya, membaca satu kali doa rukuk, maka kita mendapatkan rukuk bersama imam. Kata Rasulullah SAW, man adraka ruku'an faqad adraka raka'atan. Barang siapa yang mendapati rukuknya imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Ya. Bagaimana makmum sholat posisi lebih tinggi daripada imam seperti yang masing-masing yang bertingkat ini? Tingkat dua. Lebih tinggi dari? Lebih tinggi dari imam. Tidak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Diperbolehkan. Nah. Kita lupa tasyahud. Ini kan dua kali tasyahud. Tasyahud awal dengan tasyahud kami. Kita lupa tasyahud awal. Apakah itu diwajibkan kita sujud sahwi atau cuma hukumnya? Ya, terjadi. Terkait dengan hal ini, para ulama menyebutkan apabila kita lupa tasyahud yang pertama dan kita baru ingat tatkala kita sudah berdiri, maka tidak usah kembali ke tasyahud yang pertama. Ya, tidak usah kembali tasyahud yang pertama, langsung dilanjutkan. Langsung dilanjutkan. Dan disunahkan bagi kita untuk sujud sahwi. Disunahkan untuk sujud sahwi, dan ini sujud sahwi karena perkara yang dikurangi. Karena sujud sahwi karena perkara yang dikurangi, maka sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam, karena kita mengurangi tasyahud yang ada. Tasyahudnya dua, ini kita lakukan satu, maka kita tasyahudnya sebelum salam. Setelah membaca doa tasyahud, salawat, kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara, maka kita barakallahu fikum salam. Sebagai al-afwan, kita sujud sebagai sujud sahwi dua rakaat, dan sujud sahwi bacaannya sama seperti bacaan sujud biasa, tidak ada hal khusus terkait dengan bacaan sujud sahwi. Kemudian setelah dua kali sujud, maka kita salam. Ini sujud sahwi karena kekurangan. Kalau sujud sahwi karena tambahan, maka itu dilakukan sujud sahwinya setelah salam, sehingga salamnya dua kali. Kita salam dulu, kemudian sujud sahwi dua kali, kemudian tarang lagi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau sama sholat asar bau itu kering, belum makan? Ini kalau rohnya itu kita kan akan lupa, tapi kalau setelah sholat asar baru kita ingat, Pak. Saya tadi waktu sholat zuhur itu pasti itu saya tidak akan tersyarat awal itu. Gimana ini bapak kalau tidak digabungkan dengan sholat asar. Tidak digabungkan dengan sholat asar. Nah, kita sempurnakan dulu sholat asar. Kemudian apabila dikhawatirkan ada makmum yang bingung, ada makmum yang bingung, maka diberitahu terlebih dahulu yang seperti ini. Kita sujud sahwi karena kekurangan yang ada dalam sholat duhur. Bagi yang sholat duhurnya bersama saya, maka sujud sahwi sekarang. Kemudian baru antum sujud sahwi dan salam. Jadi ini anunya bacaannya ini kan belum pernah kakak dengar itu. Yang mana itu yang betul? Maka itu Tuhan Maha yang sampai seterusnya itu, ataukah bacaan Tuhan Maha Rabbil Alamin itu yang ini? Itu sudah tidak pakai ada kesitunya. Kata para ulama tidak ada hadis yang sahih. Di antaranya Syekh Muhammad Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau memiliki sebuah karya cukup tebal, sekitar 100 halaman ya, terkait dengan sujud sahwi. Beliau membahas panjang lebar di sana, dan termasuk poin yang beliau sebutkan adalah tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang doa khusus yang dibaca tatkala seorang sujud sahwi, sehingga sujudnya sama, bacaannya sama. Begitupun dalam sujud syukur, sujud syukur juga sama. Doanya seperti sujud sahwi. Doanya seperti sujud biasa. Silakan. Nah, begitu dalam sujud sahwi tadi, doanya biasa. Tidak ada doa khusus subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah. Mungkin ini? Ya. Ini kejadian ini kemarin waktu sudah makan. Teman-teman ini itu sholat asar. Sholat asar ternyata imam ini lupa satu rakaat. setelah imam selesai semua cerita ini jemaah kurang satu. Imamnya pun bilang, saya tunggu-tunggu, sudah nolongnya enggak ada, kurang satu memang. Nah, jadi bagaimana ini? Kita bilang kan? Saya bilang, kalau saya punya dengan itu, kita tambah satu rakaat. Nah, waktu itu jadinya kami tambah satu rakaat. Ditambah satu rakaat. Ya. Apabila kita kekurangan satu rakaat, maka ditambah satu rakaat kemudian sujud sahwi. Kemudian sujud sahwi. Dan dalam permasalahan ini para ulama menyebutkan ada dua. Bisa sujud sahwinya setelah salam, bisa sujud sahwinya sebelum salam. Serah. Nah, tinggal dipilih. Kenapa? Karena ada pengurangan, ada penambahan. Kurang satu rakaat dan menambah satu salam. Ya. Ada pengurangan, ada penambahan. Oleh karena para ulama menyebutkan sujud sahwinya bagi orang yang tertinggal, yang selesai sholat kemudian kurang satu rakaat, sempurnakan satu rakaatnya kemudian pilih sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam. Silakan. Nah, seperti itu. Sehingga tadi sudah benar yang dipraktikkan menambah satu rakaat kemudian sujud sahwinya. Dan apabila imamnya dikala itu belum paham sehingga dia tidak sujud sahwi, maka tidak menjadi sebuah kewajiban bagi kita sekalian untuk sujud sahwi. Nah, tidak menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk sujud sahwi. Seperti itu. Asal kita sudah menyempurnakannya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.